Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan faedah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu taala. Beliau setelah menyebutkan bentuk-bentuk cara-cara di dalam menasihatin penguasa dari kesalahan-kesalahan mereka, dari kedoliman-kedoliman mereka yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam, bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Beliau kemudian mengatakan, wala nakulu innahu yaskutu ala mayasduru minal hukami min akhtaihi. La bal tu'alaju walakin tu'alaju bi tariqatis salimah bil munasahati lahum siran wal kitabati lahum siran. Dan tidaklah kami katakan bahwasanya dengan kesalahan-kesalahan yang muncul dari para penguasa, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh para penguasa, bukan berarti kita mengatakan kita diam saja. Kita tidak melakukan pengingkaran. Tidak ada upaya untuk menasihati, bukan demikian yang kita maukan. Bal tu'alaju, tetapi tetap adanya upaya untuk diobati bentuk kemungkaran tersebut, kesalahan tersebut untuk dibenahi, diperbaiki. Walakin tu'alaj bi tariqah salimah, tetapi cara membenahinya, mengobatinya dengan cara yang bagus, cara yang lurus. Bin munasahati lahum sirran, dengan cara menasihatin mereka secara rahasia. Wal kitabati lahum sirran, atau dengan menulis surat, melayangkan surat kepada mereka secara rahasia. Itu upaya yang benar, yang tepat, cara yang lurus untuk membenahi, untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada para penguasa tersebut. Walaisat bil kitabati lati tuktabu wa yuqa'u alaiha jam'un katsir wa tuwazza'u 'alan nas. Hadza la yajuz. Bukanlah ketika ingin menasihatin penguasa itu mengirim surat, ditulis surat, kemudian surat tersebut dilayangkan dengan di situ dibumbui dengan tanda tangan jumlah orang yang banyak, mengatasnamakan pihak-pihak yang banyak, dikumpulkan orang-orang untuk menandatangani, sehingga di situ mengopinikan bahwa yang mengingkari adalah orang banyak, yang menegur adalah orang banyak, tidak cuma satu. Kemudian surat tersebut disebar, diekspos, disebutkan di surat-surat kabar, di koran-koran, di majalah-majalah umum, atau bahkan zaman sekarang di medsos, di grup-grup, di posting, di share. bentuk surat tersebut yang telah dilayangkan kepada penguasa sebagai bentuk munasohah katanya. Maka cara-cara seperti ini la yajuz, tidak diperbolehkan. Kalaupun mau menulis surat, tulis. Dilayangkan secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Bukan kemudian dipamerkan, diekspos di media-media sosial. Hal tersebut justru mengumbar kesalahan-kesalahan penguasa di kalayak ramai hakikatnya. Bal tuktabu kitabatan siriyatan fiha nasihah, akan tetapi tempuhlah surat tersebut ditulis secara rahasia berisi nasihat, bukan berisi celaan-celaan, cemoohan, tidak, tetapi bentuk nasihat, bentuk bimbingan, bentuk arahan untuk supaya berubah, untuk supaya meninggalkan perbuatan zalimnya, perbuatan jahatnya, dan perbuatan kemaksiatannya, agar kembali kepada jalan Allah, agar mau menjalankan kewajibannya sebagai penguasa sebagaimana mestinya yang Allah kehendaki sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa imam adalah junnah sebagai tameng bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya. Nasihat demi nasihat, teguran demi teguran. Tusallamu liwaliyil amr, diserahkan surat tersebut kepada seorang penguasa. Ayukallamu safawiyan, kalau enggak bentuknya surat yang dilayangkan secara rahasia, secara diam-diam kepada mereka, kalau tidak, datangi penguasa tersebut, bicara dengan empat mata, sampaikan secara lisan. Ini cara yang benar sebagai seorang yang ingin merubah kesalahan, ketidakadilan penguasa. Bahkan ini termasuk amalan yang mulia di sisi Allah SWT. Di dalam syariat, seorang yang dia itu bisa menjalankan nasihat langsung kepada seorang penguasa empat mata, mendatangi, menyampaikan secara syafawi, secara lisan, maka ini termasuk afdalul jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seutama-utama jihad yang dilakukan oleh seorang muslim, memberikan nasihat secara empat mata pada seorang penguasa dari kesalahan-kesalahannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultani jairin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syalbani rahimahullah, afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatu haqqin, kalimat yang benar, yaitu nasihat, teguran, inda sultani jair, yang disampaikan di sisi seorang penguasa yang jair, yang zalim. Rasulullah menyebutkan inda sultani jair. Ini amalan yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini termasuk afdalul jihad bagi seorang muslim yang menjalankannya. Seutama-utama jihad, seorang muslim yang dia ketika menasehatin kesalahan penguasa langsung datang di sisi penguasa tersebut, menasehati, menegurnya dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, apakah perbuatan maksiat atau kedoliman demi kedoliman yang dia lakukan, sampaikan, ditunjukkan perbuatan-perbuatan salahnya tersebut. Kemudian luruskan dengan dalil-dalil, baik ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasul yang sahih yang memperingatkan akan kesalahan tersebut. Ini afdalul jihad, termasuk seutama-utama jihad. Tetapi ini pun merupakan amalan yang tidak sembarang orang tentunya untuk melakukan. Tentunya tahapan-tahapan untuk memungkinkan dan rajih, dugaan kuat nasihat itu akan diterima oleh penguasa ditempuh. Upaya-upaya tersebut, kalau kita rakyat jelata, orang dusun istilahnya, orang pedesaan, enggak punya pamor, enggak punya kedudukan, enggak dikenal, tiba-tiba langsung datang ke Istana Merdeka, jangankan mau ketemu dengan presidennya, kepala negaranya, baru di pintunya saja sudah diusir. Hey, kamu mau kemana? Orang gembel, pergi, pergi. Ini di hadapan pengawalnya, penjaganya. Tapi berbeda kalau dia seorang tokoh, pemuka agama, seorang tokoh yang disegani oleh masyarakat, atau dia memang memiliki kenalan orang dalam di kalangan penguasa, maka itu tentunya termasuk upaya-upaya yang akan memudahkan, memungkinkan untuk diterima. Bukan berarti karena ini amalan yang besar, kemudian setiap kita ingin tampil. Tentunya tidak demikian. Kita ngaca diri, kita ini siapa? Kok harus kita kemudian memberanikan diri untuk datang ke penguasa kita, mendatangi ke istana negara, tempatnya penguasa kita sebagai presiden misalnya, atau kita sebelum ke presiden yang di bawahnya ke seorang bupati, kita datang ke bupati, itu saja belum tentu langsung diterima. Ketika kita kedudukannya rakyat jelata, orang yang enggak punya kedudukan, orang yang enggak dikenal di orang-orang dalam, tentunya ini sangat jauh dari kemungkinan untuk diterimanya. Sehingga ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, perkara tersebut pun harus ditempuh, yaitu upaya-upaya yang memungkinkan untuk diterima, kemungkinan besar diterima apa yang kita inginkan untuk menasihati mereka, untuk kita bisa masuk saja ketemu memungkinkan. Apalagi ketika kita sudah memiliki wibawa di hadapan penguasa, sudah dikenal, maka itu sangat memungkinkan untuk kita itu didengarkan nasihatnya. Kemudian kata Syekh Hafizullah Ta'ala, amal kita batul latitu tabu watu sawwaru watu wazza ala nas. Adapun kalau kita menasihatin lewat tulisan, ditulis nasihat tersebut, kemudian dipotokopi, setelah dipotokopi disebarluaskan di tengah-tengah manusia, setelah diterangkan kesalahan-kesalahan penguasa, ditunjukkan kesalahannya, kemudian sisi dalilnya, setelah itu dipotokopi, kemudian disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, fahada amalun la yajuz, maka ini pun bentuk amalan yang tidak boleh, bentuk amalan yang tidak boleh. Baik bentuknya majalah ataupun buletin, itu perbuatan yang tidak boleh oleh syariat Islam. Li'annahu tashhir, karena hakikatnya itu adalah bentuk mengumbar kesalahan-kesalahan, aib-aib penguasa. Sama saja mengumbar kesalahan penguasa tersebut. Wa huwa mislul kalam alal manabir bal huwa asyad. Dan bentuk perbuatan tadi itu seperti seseorang berbicara di atas mimbar-mimbar, bahkan itu lebih dahsyat, lebih jelek daripada sekedar berbicara di atas mimbar. Ketika seseorang berbicara di atas mimbar atau dia melakukan orasi-orasi di sekumpulan masyarakat untuk membangkitkan emosionalnya, kemarahannya kepada penguasa di tengah-tengah mereka, setelah menyebutkan kesalahan-kesalahan perbuatan salah penguasa tersebut, hal ini kalau sekedar ucapan, maka ucapan itu adalah perkara yang lebih mudah untuk dilupakan. Balil kalam yumkinu ayunsa, kata beliau hafizallah. Kalau bentuknya mengumbar aib penguasa di mimbar-mimbar, di sekerumunan masyarakat dengan orasi-orasi, maka itu adalah perkara yang memungkinkan cepat dilupakan. Walakinal kitabata tabqa wa tatawalu wa tatadawaluhuma al-aidi falaysa hadza minal haq. Adapun kalau bentuknya tulisan, ditulis di tabloid, ditulis di majalah, ditulis di buletin atau yang lainnya, maka bentuk ini justru akan langgeng, akan lawas, akan lama beredarnya, karena sudah di tangan-tangan kaum muslimin, diambil oleh tangan-tangan kaum muslimin, dipegang oleh tangan-tangan kaum muslimin, bahkan disimpannya, sehingga suatu saat akan diulang lagi dibaca. Suatu saat ketemu orang yang tadinya enggak tahu menau, orang pedesaan membaca itu jadi terbakar emosinya. Bahkan itu bisa apa? Turun temurun diketahui, sehingga hal tersebut adalah perkara yang asyad. Dengan tulisan lebih dahsyat, lebih jelek, lebih ngeri daripada sekedar yaitu orasi-orasi atau membicarakan di atas mimbar-mimbar. Falaisa hadza minal haq. Maka ini adalah bukan bentuk cara yang benar, bukan bentuk menasihatin penguasa yang benar. Beliau hafizallahu taala membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, adinun nasiha, adinun nasiha, adinun nasiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Rasulullah menyebutkan 3 kali terulangi penyebutan agama itu nasihat, agar kita benar-benar perhatian dengan perkara tersebut. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat pun penasaran bertanya, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan secara umum kaum muslimin. Syahid dari hadis ini, Rasulullah menyebutkan bahwasanya agama itu nasihat, disebutkan diantaranya adalah li'a'immatil muslimin, untuk para penguasa kaum muslimin, para pimpinan negara kaum muslimin. Kita harus memberi nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, Ini yang harus ditempuh. An-nasihah. Karena itulah agama menuntunkan kepada kita semuanya bahwa para a'immah, penguasa kaum muslimin, mereka juga berhak untuk ditegur dan dinasehati. Wafil hadis, dan di dalam hadis lain, innallaha yardolakum salasan antabuduhu walatusriku bisyai'an wantatasimu bihablilai jami'an walatafarraku wa antunasihu man wallahu allahu amrakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardolakum salasan, sesungguhnya Allah meridhoi terhadap kalian tiga perkara. Antabuduhu walatusriku bisyai'an. Perkara yang pertama, kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan jangan bercerai-berai, berpecah belah. Wa antunasihu man wallahu allahu amrakum. Yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu kalian memberikan nasihat kepada orang-orang yang telah Allah SWT beri kekuasaan untuk memimpin urusan kalian kaum muslimin. Para penguasa, mereka berhak untuk mendapatkan nasihat dari rakyatnya. Dan itu termasuk amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bentuk nasihat sebagaimana yang sudah disinggung oleh Syekh Hafizullah ta'ala adalah kita melakukan nasihat dengan melalui, yaitu melayangkan surat secara rahasia atau mendatangi langsung secara empat mata, menyampaikan secara lisan kita ketika kita memang pihak yang berhak atau memungkinkan untuk bisa menyampaikan nasihat tersebut di hadapan penguasa tersebut, bukan dengan mengumbar aib-aib mereka, mencela dan membicarakan kejelekan atau kedoliman mereka di mimbar-mimbar atau di khalayak ramai atau di perkumpulan-perkumpulan. Karena perbuatan tersebut justru akan menjatuhkan, yaitu wibawa mereka para penguasa. Ketika wibawa penguasa sudah jatuh, maka dengan bebas masyarakat melakukan tindakan-tindakan anarki atau tindakan-tindakan kejelekan, bahkan akan terjadi kekacauan di sana sini ketika penguasanya sudah tidak berwibawa lagi. Aturan-aturan penguasa yang ditetapkan, yang ditetapkan oleh mereka pihak aparat negara, ketika sudah tidak diindahkan lagi oleh masyarakatnya, yang terjadi adalah kejelekan demi kejelekan, kerusakan demi kerusakan. Sehingga kita kaum muslimin harus menjauhkan perbuatan-perbuatan tersebut. Setelah adanya upaya nasihat dengan cara yang benar, cara yang syar'i, sesuai bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tentunya tidak lupa bagi kita untuk mendoakan kebaikan mereka para penguasa. Itu yang terpenting bagi kita ketika kita masyarakat yang tidak memungkinkan untuk melakukan bentuk nasihat secara murasalah, mengirim surat, atau secara syafawiyan langsung berhadapan empat mata. Ketika tidak memungkinkan, maka bagi masyarakat muslimin, apalagi masyarakat sunni salafi yang mengikuti jalannya ahlu sunnah wal jamaah, yang terpenting mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan itulah yang ditanamkan oleh para ulama kita, ulama ahli sunnah, ulama salaf. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lokana lana da'watun mustajabah, la da'ona biha li sultani. Seandainya kami memiliki doa yang mudah terkabulkan, yang sangat mudah kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, la da'ona biha li sultan, niscaya aku akan berdoa dengan doa tersebut ketika ada kepastian ini doa adalah dikabulkan. Niscaya aku akan peruntukkan doa tersebut untuk kebaikan penguasa. Subhanallah. Penguasa yang terlebih dahulu untuk didoakan kebaikan agar mereka dibimbing oleh Allah kepada jalan yang lurus, mendapatkan hidayah taufik dari sisi Allah sehingga mereka mengikuti al-haq, menunaikan tugas-tugasnya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika bagus di dalam aturan negaranya maka akan menjadi bagus pula rakyatnya dan masyarakatnya. Itu harapan para ulama salaf ketika memberikan sebuah doa yang mustajab. Doa apabila dipastikan terkabulkan, niscaya akan diberikan kepada mereka penguasa terlebih dahulu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan yang kita bidik selalu kepada penguasa bukan kepada kesalahan-kesalahannya, bukan kepada kejelekan-kejelekannya, tetapi harus kita sadari justru merekalah yang harus kita doakan agar supaya mereka sholah. Mereka adalah orang-orang yang baik, yang bagus, mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka akan menjadikan baiknya masyarakat kaum muslimin. Itu yang hendaknya kita upayakan. Ketika kita tidak memungkinkan tersampainya nasihat secara murasalah atau secara syafawi, kita dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Bukan kita kemudian mengumbar kejelekan-kejelekannya sebagai bentuk peluapan emosi kita. Kita luapkan emosi dengan melakukan tasyhir, mengumbar kejelekan penguasa di mimbar-mimbar, orasi-orasi, provokasi masyarakat di perkumpulan-perkumpulan, di kantor-kantor, atau di mes-mes, atau di tempat yang lainnya, supaya kaum muslimin terbakar emosinya sehingga menentang dan memberontak kepada penguasa. Bukan dengan cara yang seperti itu. Kita justru seharusnya mendoakan kebaikan untuk mereka. Kita doakan agar mereka orang-orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah sehingga mengikuti kebenaran. Dengan doa Allahumma asli liwulatina liwulati umurina, ya Allah perbaikilah, jadikanlah penguasa kami orang-orang yang saleh. Wasaidhum fi ada'i wajibatihim, bantu mereka, tolong mereka agar mereka itu bisa menunaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Itu yang hendaknya kita tempuh, kita lakukan, bukan selalu membidik bagaimana menjatuhkan wibawa penguasa, bukan itu. Sehingga sehari-hari selalu mengadakan muktamar-muktamar, sehari-hari yang diagendakan bagaimana bisa mengadakan reuni akbar, mengumpulkan massa, kemudian mereka diprovokasi agar supaya mereka tumbuh kecemburuannya, emosionalnya untuk melawan dan menentang penguasa. Ini adalah kekeliruan yang besar, kekeliruan yang fatal yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, bahkan dilakukan oleh tokoh-tokoh agama yang mengatasnamakan sebagai yaitu cendekiawan muslimin. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut, mengingkari tindakan-tindakan tersebut karena tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, sebagai pelengkap apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, mudah-mudahan dengan apa yang beliau jelaskan, yang beliau paparkan, kita menjadi paham bahwasanya prinsip ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan kelompok-kelompok sempalan yang lain di dalam mensikapi kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan penguasanya. Selagi mereka, kata Rasulullah SAW, ma'aqamus sholah, selagi mereka itu mau menegakkan sholat, maka tidak boleh seorang muslim mengangkat ketaatan dari mereka, yaitu menunjukkan pemberontakan kepada mereka. Tidak boleh kita kaum muslimin kemudian menggulingkan kekuasaan mereka, para penguasa yang sah. Ma'aqamus sholah, selagi mereka mengerjakan sholat. Maka enggak boleh kita kemudian melakukan program-program TO, target operasi pembunuhan massal kepada para penguasa dengan anggapan mereka itu tauhid, sudah kafir. Karena hukumnya hukum kafir, hukum tauhid, enggak mengikuti hukum Al-Qur'an dan sunnah. Maka ini keliru fatal, bahkan ini adalah kesesatan, penyimpangan. Karena itu sesungguhnya melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah SWT, membunuh jiwa yang tidak halal untuk ditumpahkan darahnya. Bagaimana tidak? Mereka ketika mengebom di tempat kantor polsek misalnya, apakah yang bekerja sebagai polisi semuanya itu kafir? Mereka kaum muslimin, mereka masih menegakkan sholat. Bahkan ketika mereka mengebom di masjid yang kaum muslimin sedang melakukan sholat Jum'ah, apakah itu adalah perbuatan yang dibenarkan? Kalau mereka itu kafir, sholat Jum'ah, yang orang yang melakukan sholat Jum'ah, mereka itu dalam keadaan fi dhimmatillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditumpahkan darah? Kenapa dihalalkan darahnya? Maka sesungguhnya mereka ketika meyakini mereka kafir, maka itu yang dipertanyakan perbuatan mereka. Bisa jadi perbuatan mereka adalah tindakan dari perbuatan orang-orang kafir yang ingin membumi hanguskan kaum muslimin dari permukaan bumi. Ini yang perlu dipertanyakan perbuatan mereka tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ikutilah bimbingan Allah dan Rasulnya dan apa yang dijelaskan oleh para ulama salafus saleh, ulama ahlus sunnah, di dalam menempuh cara-cara menasihatin kesalahan para penguasa tersebut, sehingga kita selamat tidak terjerumus ke dalam penyimpangan dan kesesatan seperti yang dilakukan oleh mereka, kelompok-kelompok sempalan atau kelompok-kelompok sesat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.